ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وبعد. Para pemirsa Niaga TV rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang kembali mempertemukan kita semua di dalam rubrik Serambi Nabawi. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan keharibaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar para pemirsa Niaga TV dimanapun Anda semua berada? Mudah-mudahan Anda sekeluarga dalam kondisi sehat walafiat. Di kesempatan pagi yang berbahagia ini melanjutkan pembahasan kitab Tanwirul Masalik, dan kita memasuki pembahasan yang baru yang judulnya Kitabul Jinayat. Kitab Al-Jinayat. Al-Jinayat artinya pidana atau kejahatan. Dari sisi bahasa, al-jinayat adalah jamak daripada jinayah. Kata jinayah adalah bentuk isim, isim masdar dari kata jana yajni, jinayatan. Orang Arab memaksudkan jinayah dengan arti aznaba, yaitu melakukan kesalahan atau dosa. Seseorang dalam bahasa Arab mengatakan jana ala nafsihi. Jana ala nafsihi ay asa'a ilaiha. Dia bersikap buruk kepada dirinya sendiri. Atau orang Arab mengatakan jana ala qaumihi ay aznaba dzanban yu'akhidhunahu bihi. Dia melakukan satu dosa yang karenanya mereka menghukumnya. Dan terkadang kata jinayah tutlak digunakan atas at-ta'addi ala badan, yaitu pelanggaran atau kejahatan atas tubuh atau atas harta atau atas kehormatan. Adapun dari sisi istilah, kata jinayah, kata beliau, at-ta'addi alal badani bima yujibu qisasan aw malan. Dia adalah kejahatan atas tubuh yang mengharuskan adanya qisas atau denda dalam bentuk harta. Dan Islam adalah agama yang datang salah satunya adalah untuk menjaga jiwa, hibzun nafs. Oleh karenanya, ketika ada pelanggaran yang mengakibatkan hilangnya nyawa, maka syariat memberikan hukuman yang sangat tegas, sebagaimana akan kita bahas. Berkata Al-Imam Ibnu Naqib rahimahullahu ta'ala, wajibul qisasu, wajib dilaksanakan qisas ala man qatala insanan amdan mahdhan unwa udwanan. Wajib menjalankan qisas atas siapapun yang membunuh manusia mahdhan udwanan, yaitu dia melaksanakannya mahdhan. Mahdhan itu diterjemahkan oleh Profesor Dr. Mustafa Dib, ai la syubhata fihi, melakukan pembunuhan dalam kasus yang tidak ada kesamaran di dalamnya. Wa udwanan, dia membunuhnya disebabkan permusuhan, kebencian. Maka dalam kondisi ini, kalau ada yang melakukan kejahatan, ya, dalam bentuk pembunuhan, yang mana setelah diselidiki bahwa terlihat ada unsur kesengajaan, lalu ada unsur pembunuhan yang didasari oleh kebencian atau permusuhan, maka dalam kondisi tersebut, menurut hukum Islam, wajib ditegakkan yang namanya qisas. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengancam siapapun yang membunuh seorang muslim dengan sengaja. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjadikan dosa membunuh min akbaril kabair, di antara dosa besar yang paling besar. Di surat An-Nisa ayat 93, para pemirsa Niaga TV, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu 'alayhi wa la'anahu wa a'adda lahu 'adzaban 'azima." Dan barang siapa membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasan orang tersebut adalah jahannam dan dia kekal di dalamnya. Allah murka kepadanya. Allah melaknat orang yang membunuh tersebut. Dan Allah telah mempersiapkan untuknya azaban azima, yaitu azab yang besar. Di dalam hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Nabi yang bernama Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Akbarul kabair, dosa besar yang paling besar pertama adalah al-isyraku billah, menyekutukan Allah. Yang kedua adalah qatlun nafs, membunuh. Yang ketiga adalah uququl walidain, yaitu durhaka kepada kedua orang tua. Adapun yang keempat adalah qauluz zur, yaitu persaksian palsu." Dalam riwayat yang lain, Al-Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim meriwayatkan dari sahabat yang bernama Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ijtanibu sab'al mubiqat." Jauhilah oleh kalian, kata Nabi, tujuh dosa yang membinasakan. Maka para sahabat berkata, "Wa ma hunna ya Rasulullah?" Apakah tujuh dosa yang membinasakan itu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka beliau berkata, "Asyirku billahi wassihru wa qatlun nafsi allati harramallahu illa bilhaq wa aklur riba wa aklu malil yatim wa tawalli yawmaz zahab وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ." Adapun tujuh dosa yang paling besar, satu menyekutukan Allah, dua melakukan sihir, tiga membunuh jiwa yang haram untuk dibunuh, yang keempat adalah makan riba, Yang kelima, memakan harta anak yatim. Yang keenam adalah lari dari medan perang. Adapun yang ketujuh adalah menuduh wanita yang suci, yang baik-baik, melakukan perzinahan. Dalam riwayat yang lain, Imam Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari seorang sahabat yang bernama Abi Bakrah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idzal taqal muslimani bisayfihima fal qatil wal maqtul finnar. Apabila bertemu dua orang muslim dengan membawa pedang, lalu mereka saling berusaha untuk menyerang, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang membunuh ataupun yang terbunuh di neraka. Abi Bakrah berkata, ya Rasulullah, hadzal qatil, bahwa pembunuh di neraka kami paham ya Rasulullah, fama balul maqtul, lalu kenapa yang menjadi korban juga di neraka? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innahu kana harisan ala qatli sahibihi, karena dia pun ingin membunuh saudaranya, oleh karenanya baik yang membunuh ataupun yang terbunuh di neraka. Dalam riwayat yang lain, Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Jarir radhiyallahu ta'ala anhu berkata, berkata kepadaku Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tarji'u ba'di kuffaran yadribu ba'dukum riqaba ba'din. Kata Nabi dalam Haji Wada, janganlah kalian kembali setelah kematianku kepada kekafiran di mana kalian memukul atau menyerang satu dengan yang lainnya. Para pemirsa Niaga TV rahimakumullah, jadi qisas adalah wajib dilaksanakan atas orang atau atas siapa saja, qatala insanan, yang dia membunuh seorang manusia, amdan, dengan sengaja, udwanan, dan atas dasar permusuhan, kebencian. Lakin, akan tetapi, la yajibu ala sabiyin wa majnunin mutlaqan. Ya, tidak bisa kita melaksanakan qisas. Ya, tidak bisa. Qisas ala sabiyin wa majnunin, atas anak kecil atau orang gila. Ya, itu tidak bisa dilaksanakan. Sebelum kita membaca dalil bahwa anak kecil dan orang gila tidak ditegakkan atas mereka hukum qisas, tentunya kita perlu mengetahui apa sebenarnya definisi qisas. Dijelaskan oleh Profesor Dr. Mustafa Dib, yang dimaksud dengan qisas adalah qatlul qatil, yaitu membunuh orang yang membunuh. Itu qisas. Oleh karenanya qisas dijelaskan oleh para ulama bahwa secara bahasa artinya al-mumatsalah, sama, semisal. Qisas itu secara bahasa artinya semisal. Adapun dalil disyariatkannya kita menjalankan hukuman qisas, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Baqarah 179, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab la'allakum tattaqun. Dan sesungguhnya di dalam hukum qisas itu ada kehidupan untuk kalian, wahai orang-orang yang berpikir, La'allakum tattaqun, mudah-mudahan kalian bertakwa. Di surat Al-Baqarah 178 Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Sungguh telah diwajibkan atas kalian menegakkan hukum qisas di dalam kasus pembunuhan. Adapun para pemirsa Niaga TV, penjelasan kenapa anak-anak dan orang gila tidak dikisos seandainya mereka melakukan kejahatan berupa pembunuhan, dikatakan li'annal qisasa uqubatun badaniyah, karena qisas adalah uqubah, hukuman yang sifatnya badan. Wal uqubatu la tajibu illa bil jinayati. Hukuman itu tidaklah berlaku kecuali dengan adanya kejahatan. Wa fi'lus sabi wal majnuni la yusafu bil jinayati. Adapun perbuatan anak-anak dan orang gila tidak disifati dengan jinayah. Li'adami sihhati qasdi ta'addi minhuma. Karena kita kehilangan makna at-ta'addi, yaitu bahwa dia melakukannya dengan cara apa? Ta'addi, melampaui batas, ya, membahayakan sesuatu atas orang lain. Falaisa min ahlil uqubah, maka mereka bukanlah orang yang diberikan uqubah qisas, ya. Dalam hadis yang sudah berulang-ulang kita bacakan dari Ummul Mukminina Aisyah radhiyallahu taala anha, Rasulullah berkata, rufi'al qalamu an thalasah, pena atau hukum diangkat dari tiga orang. Yang pertama anin naim hatta yastayqidh, wa anis saghir hatta yakbur, wa anil majnun, ya. Hukum itu diangkat atas orang tidur sampai dia bangun, lalu dari anak kecil sampai dia besar, dan dari orang gila sampai kembali akalnya. Lalu para pemirsa Niaga TV, wala ala muslimin biqatli kafirin, dan tidak dikisos, ya, tidak dikisos seorang muslim yang membunuh orang kafir. Tidak ada kisos, walaupun nanti bisa saja terkena hukuman yang lain, misalnya membebaskan budak atau barangkali membayar diat, ya, sebagaimana yang Allah firmankan di surat An-Nisa ayat 92. Dia tidak terkena kisos. Seorang muslim misalnya, ya, membunuh seorang kafir, entah itu kafirnya adalah kafir mu'ahid atau zimmi. Pernah kita bahas di pertemuan yang lalu para pemirsa Niaga TV, ada istilah kafir harbi, yaitu orang kafir yang memerangi kita, kita sebut kafir harbi. Ada orang kafir yang terikat perjanjian damai dengan kita, itu diistilahkan dengan mu'ahid atau mu'ahad, ya. Ada juga kafir zimmi, orang kafir yang tinggal di negeri kita lalu tunduk kepada aturan-aturan yang berlaku di negeri kita. Begitupun kalau dia seorang muslim membunuh orang murtad misalnya, itu tidak dikisos, yaitu tidak dikisos. Adapun dalilnya hadis riwayat Imam Bukhari dari sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib, beliau berkata, Rasulullah bersabda, la yuqtal muslimun bi kafirin, tidak dihukum kisos seorang muslim ketika dia membunuh orang kafir. Walaupun sekali lagi berdasarkan surat An-Nisa 92, walaupun dia tidak terkena qisas, bisa saja dia terkena hukuman yang lain, yaitu hukuman denda. Dan dendanya juga besar ya, kalau yang dia bunuh misalnya apa? Seorang zimmi, dan Rasulullah berkata dalam hadisnya, man qatala zimmiyan falam yajid raihatal jannah. Barang siapa yang membunuh orang kafir zimmi, maka dia tidak akan mencium baunya surga. Man adza zimmiyan faqad adzani, kata Nabi. Barang siapa yang mengganggu kafir zimmi, sungguh atau adza ya apa namanya, menyakiti, mengganggu kafir zimmi, maka sungguh dia telah menyakitiku. Ya, artinya dalam Islam, orang-orang yang kafir lalu dia tinggal di negeri kaum muslimin, tunduk kepada aturan-aturan kaum muslimin, maka dia terjaga darahnya, terjaga juga hartanya. Walaupun demikian, kalau terjadi satu peristiwa di mana muslim membunuh mereka misalnya, seorang zimmi, itu tidak juga dikisos, tetapi bisa dikenakan hukuman yang lain. Wala ala hurrin biqatli abdin. Begitupun tidak dikenakan hukuman qisas atas orang yang merdeka ketika dia membunuh seorang budak. Ya, seorang yang merdeka tidak dikisas ketika dia membunuh seorang budak. Karena Allah berfirman, al-hurru bil-hurri. Orang merdeka dengan orang merdeka. Dalam hadis dari Ali radhiyallahu taala anhu berkata, minas sunnah an la yuqtal hurrun bi abdin. Di antara sunnah, artinya ajaran Rasulullah, seorang yang merdeka tidak dibunuh disebabkan karena dia membunuh seorang budak. Wala ala dhimmi biqatli murtad. Dan tidak juga bisa ditegakkan qisas atas seorang yang zimmi, ya kafir zimmi, ketika dia membunuh orang yang murtad. Kok bisa? Ya mungkin terjadi kasus atau konflik tertentu di mana akhirnya orang zimmi tersebut membunuh seorang yang murtad dari Islam. Itu pun tidak bisa dijalankan qisas. Wala 'alal ab wal wa abaihima wa ummahatihima biqatlil walad. Sebagaimana dalam aturan Islam, tidak ada hukuman qisas atas ayah atau ibu, atau ayahnya ayah atau ibunya ibu, tidak dikisas biqatlil walad wa waladul biqatlil walad wa waladil walad. Ya, ketika membunuh seorang anak, anaknya, anak darah dagingnya, atau anak dari anaknya, ini tidak terkena qisas. Ya, berdasarkan hadis, la yuqat al-walidu biwaladihi wa in qatalahu amdan. Hadis riwayat Imam Daruqutni dan Al-Baihaqi. Seorang ayah tidak dikisas dikarenakan dia membunuh anaknya, walaupun dia membunuhnya dengan sengaja. Ya, walaupun nanti dia bisa terkena hukuman yang lain, ya, hukuman selain daripada apa? Qisas. Baik, para pemirsa Niaga TV rahimani wa rahimakumullah. Di kesempatan yang kedua ini, insyaallah di pertemuan yang akan datang kita bahas anwaul qatl. Macam-macam pembunuhan. Ada pembunuhan yang sifatnya tidak sengaja, ada sengaja tetapi terjadi kesalahan, ya, artinya mirip sengaja tapi sebenarnya tidak sengaja karena dia menggunakan alat yang umumnya tidak menyebabkan kematian tetapi malah menyebabkan kematian, ini seperti disengaja. Dan yang ketiga adalah disengaja. Insyaallah nanti akan kita bahas bagaimana para ulama mendefinisikan tiga jenis pembunuhan tersebut, baik yang tidak sengaja, mirip sengaja, dan yang ketiga adalah pembunuhan yang sengaja. Seperti biasa para pemirsa Niaga TV, di kesempatan yang kedua kita coba membacakan dan juga mengundang para pemirsa Niaga TV untuk bisa menggunakan dua layanan kami, ada layanan telepon dan ada juga layanan pesan singkat. Pertanyaan yang pertama, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Membaca salawat tanpa menyebutkan Sayyidina, apakah tidak mengapa? Wallahu'alam bishawab, tidak masalah ya. Rasulullah ketika ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah di dalam Al-Quran telah memerintahkan kami untuk bersalawat, sebagaimana di dalam firman-Nya, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Wahai innallaha, sesungguhnya Allah dan para malaikat bersalawat kepada nabi. Maka para sahabat bertanya, bagaimana caranya kami bersalawat kepadamu? Maka saat itu Rasulullah bersabda, ucapkanlah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Artinya tidak masalah sebenarnya. Walaupun sebagian ulama mengatakan kalau dalam sholat memang tidak pakai Sayyidina, tapi kalau di luar sholat ingin menggunakannya silakan. Allah alam bissawab. Apakah yang kedua, kredit barang ada denda atau tidak ada denda, apakah sama termasuk riba? Tidak sama ya. Kalau kita kredit barang, harganya jelas di muka, misalnya 1 juta dikredit 10 kali pembayaran, tidak ada denda keterlambatan dan lain sebagainya, ya bukan riba. Itu namanya jual beli dengan kredit. Dan dalam Islam, walaupun ulama berbeda pendapat, pendapat yang paling kuat boleh jual beli, namanya taksid, membayar secara bertahap. Allah alam bissawab. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullah. Ustaz, ada ustaz yang menyampaikan jika ada orang yang dikubur siang hari, sehabis maghrib disolatkan oleh orang lain dengan solat taknisil kubri, maka bayat tersebut akan dinaungi oleh 1000 malaikat sampai hari kiamat. Yang saya tahu ini tidak ada dalilnya ya. Sholat taknisil qabri itu kita tidak temukan. Ya apa itu taknis? Apakah dari kanasa yang artinya menyapu atau apa maksudnya? Menyapu kubur, sholat menyapu kubur, Allah alam bisawab, itu tidak dikenal ya dalam kajian ilmu fikih, tidak dikenal sholat membersihkan kuburan. Allah alam bisawab. Sebaik-baik sholat wanita adalah di rumahnya sendiri. Apakah wanita yang sholat isyraq di rumah mendapatkan pahala haji dan umrah? Allah alam bisawab ya, kalau kita lihat hadisnya, Nabi mengatakan siapa yang sholat subuh berjamaah, lalu dia tidak meninggalkan tempat sholatnya sampai syuruk, lalu dia sholat 2 rakaat, maka dia mendapatkan haji dan umrah. Lalu bagaimana kalau dia di rumah ya? Ulama beda pendapat. Ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa rumah adalah masjid untuk wanita. Maka kalau dia melaksanakannya di rumah, itu dia berpahala, dengan syarat dia tidak bergeser dari tempat sholat setelah dia selesai melaksanakan sholat subuh. Allah alam bissawab. Iya. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Bapak. Iya, apa kabar Pak Ustaz? Sehat? Alhamdulillah, Pak Ali sehat? Alhamdulillah, sehat Ustaz. Baik, silahkan. Iya, pakai kesaksian Pak Ustaz. Kesaksian kalau kita menghadiri orang meninggal, ikut menyalatkan jenazah, kita tidak kesaksian apakah orang ini baik. Nah, dijawab disarankan, dianjurkan dijawab baik. Nah, itu bagaimana Pak Ustaz? Kalau kita nggak kenal beliau dari aslinya, kalau ada yang bilang kalau mengatakan baik, nah, padahal kita tidak tahu dia baik apa enggak, itu dipertanggungjawabkan setelah jawaban itu di akhirat, Pak Ustaz. Baik. Nah, mohon pencerahannya, Pak Ustaz. Baik. Makasih sebelumnya. Baik. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya kalau kita tidak kenal ya kita tidak bersaksi, Pak Ali. Oleh karenanya di zaman Nabi ada dua rombongan yang lewat di hadapan Nabi. Rombongan pertama memuji-muji si jenazah, rombongan kedua menceritakan kejelekan si jenazah. Ya, maka Nabi di dalam dua kondisi itu beliau tidak ikut memuji atau tidak ikut mencela. Tetapi Nabi berkata, antum syuhada, syuhadaullahi alan nas. Kalian adalah saksi-saksi Allah atas manusia. Ketika lewat jenazah yang pertama yang dipuji-puji oleh manusia, Nabi berkata wajabat, telah wajib baginya. Maksudnya kalau memang yang diucapkan manusia itu benar tentang orang itu, seharusnya dia masuk surga. Ya, sebaliknya ketika datang orang yang kedua yang dibicarakan kejelekannya oleh manusia, Nabi berkata wajabat lahun nar, telah wajib atasnya neraka. Kalau memang benar yang diucapkan oleh manusia. Tetapi kalau kita tidak tahu orang ini baik atau tidak, maka kita diam sebagaimana Nabi tidak mempersaksikan baik atau buruknya seseorang kalau memang tidak kita terlalu kenal orang tersebut. Allah alam bissawab. Baik. Mana yang kuat sesuai sunnah Rasul? Cara melakukan sujud setelah iktidal, yang rajih lutut dulu atau telapak tangan dulu? Wallah alam bisawab ya. Ulama khilaf tentang masalah ini dan pendapat yang lebih kuat, wallah alam bisawab, lutut dulu baru kedua tangan. Ya, sebagaimana yang pernah kita bahas, lutut dulu baru kedua tangan. Wallah alam bisawab. Nabi melarang kita sujud seperti unta. Ya, seperti apa unta. Ya, para ulama berbeda di dalam menjelaskan hadis ini. Pendapat yang paling kuat adalah lutut dulu baru tangan. Allah alam bissawab. Sepertinya pertanyaannya sudah habis. Insyaallah kita bertemu lagi di kesempatan yang lain. Mudah-mudahan Allah berikan kita keikhlasan dan ilmu yang bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.